Mitra bisnis, Pertamina selaku BUMN monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ada pendapat yang mengatakan hal itu adalah pemborosan uang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi periklanan Narga Syakri Habib. Pak Narga, apa komentar Anda? Kalau sekarang dianggap sebagai untuk sebuah pemborosan dari sebuah BUMN sebesar Pertamina ya, sebenarnya budget yang dikeluarkan untuk ucapan selamat tahun barunya itu di koran-koran itu sah. Kalau menurut saya sih tidaklah sebuah pemborosan karena apa? Pertama, kalau sekarang kita lihat dari secara berapa budget yang dikeluarkan itu relatif sangat kecil daripada pendapatan Pertamina sendiri. Dan yang kedua adalah walaupun dikatakan monopoli, itu kan juga sekarang sudah tidak menjadi monopoli lagi karena kita tahu udah banyak lagi SPBU-SPBU dari luar yang juga masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah salah satu cara penyampaian komunikasi kepada stakeholders-nya sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau dianggap sebagai sebuah pemborosan, rasa-rasanya enggak. Karena kasarnya gini, sebuah BUMN pun juga perlu selalu melakukan komunikasi kepada stakeholders-nya, kepada masyarakat luas. Kalau sekarang lihat Pertamina-nya sendiri, rasa-rasanya sih sangat wajar untuk dia melakukan hal tersebut gitu loh. Lalu jika dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pertamina tahun lalu, apakah biaya semahal itu relevan untuk dikeluarkan, Pak? Gini, makanya kalau sekarang dibilang mendapatkan kerugian, sebetulnya kan itu karena juga ada hubungannya dengan polisi pemerintah yang melakukan subsidi dan seterusnya gitu ya. Dan kalau sekarang kita lihat, kalau hanya dikatakan kemudian mereka ini dianggap sebuah pemborosan, toh mereka juga tetap harus melakukan sosialisasi. Misalnya kita ambil contoh, Pertamina juga mengeluarkan kampanye-kampanye untuk Pertamax. Apakah itu juga sebagai pemborosan? Karena itu juga arahnya gitu. Pertamina di satu sisi dikatakan monopoli, ya kalau untuk bensin yang basic gitu ya, yang ada subsidi, memang mereka dapat monopoli, tapi itu ya memang karena memang ada polisi dari pemerintah. Dan yang kedua, saya tidak melihat. Jadi artinya gini, apakah berarti kalau mereka melakukan sesuatu itu selalu dilakukan dianggap sebagai sebuah pemborosan? Karena kalau kita ambil pemborosan, ambil contoh, banyak government institution yang pada akhirnya mengeluarkan kampanye-kampanye yang ditampilkan, yang dimunculkan itu adalah para pimpinan, para menterinya, dan seterusnya. Itu mungkin bisa dianggap pencitraan pribadi dan kaitan kepada pemborosan. Tapi kalau dari Pertamina sebagai korporat, mengucapkan selamat tahun baru kepada masyarakat secara umum, saya rasa itu satu hal yang wajar-wajar saja gitu. Demikian praktisi periklanan Narga Syakri Habib. Saya Wendy Lim.